ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم baik hadirin yang ada di masjid Masjid Al-Furqan Jalan Jurang, Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja baik melalui gelombang 756 AM ataupun 1476 Bandung dan sekitarnya juga AM juga pendengar Radio Roja Lampung Biru mana lagi Pontianak gitu dan kota-kota lain yang juga ikut mendengarkan di Radio Roja di kota masing-masing juga yang mengikuti lewat streaming Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini waktu Indonesia Barat kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kitab Al-Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Kita sedang membahas masalah istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik. Beberapa dalil dari Al-Qur'an sudah kita bahas. Pertama Yunus 106-107 yang menyatakan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat ataupun madarat. Kalau kamu berbuat demikian, kamu termasuk orang-orang zalim. Kalau Allah menimpakan satu kemadaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa melepaskan kamu dari kemadaratan itu kecuali Dia. Ini dalil pertama yang sudah kita jelaskan penjelasan dari ayat tersebut. Dalil kedua Al-Ankabut 17 yang menyatakan fabtagu indallahi rizqa wa'budu washkuru lahu ilaihi turja'un. Carilah rizki di sisi Allah dan beribadahlah kalian kepadanya serta bersyukurlah kepadanya dan hanya kepadanya lah pula kalian akan kembali. Penjelasan ayat ini pun sudah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dalil ketiga Al-Ahqaf ayat 5 dan 6 Wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa memenuhi doa itu sampai hari kiamat. Ayat ini pun sudah kita terangkan hari Jumat yang lalu. Itulah tiga dalil. Dan sekarang kita masuk dalil keempat, masih tentang haramnya istighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Dalil keempat ini terdapat dalam surah An-Naml ayat 62, surah ke-27 ayat ke-62. Allah berfirman, "Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma Allah." Kata Allah, bahkan dialah, maksud dia itu Allah lah, yang mengijabah orang-orang yang ditimpa musibah bila orang itu berdoa kepada Allah, dan yang melepaskan dia dari kesulitan. Dan dia pulalah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Adakah ilah lain selain Allah? Ini ayat terdapat dalam An-Naml 62. Berkata Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perkataan amman terdiri dari dua kata, am dan man. Huruf am di sini disebut munqati'ah. Munqati'ah itu terputus. Huruf am dengan fungsi munqati'ah maknanya bal. Kalau maknanya au, arti au itu atau, disebut muttasilah. Am di sini bukan atau, tapi bahkan. Kenapa? Karena kalau muttasilah yang artinya atau, itu harus ada pembandingnya. Seperti dalam kalimat dikatakan a'indaka zaidun am muhammadun, apakah yang ada di sisimu itu zaid am muhammadun ataukah muhammad. Itu am dengan makna atau, apakah zaid atau muhammad. Jadi ada bandingannya, zaid dibandingkan dengan muhammad. Tapi kalau tidak ada perbandingannya, maka munqati'ah. Seperti contohnya di dalam ayat ini, am may yujibul mudtarra idza da'ahu. Am di sini bukan atau, karena tidak ada perbandingannya. Arti am di sini bahkan alias bal, bahkan dialah Allah yang mengijabah doa orang-orang yang sedang ditimpa madharat bila orang itu berdoa kepada Allah. Nah, ini tidak ada bandingannya, tidak ada perbandingannya, makanya am di sini disebut sebagai am yang maknanya bal. Adapun dalam Al-Quran, am dengan makna muttasilah, contoh dalam surah At-Tur ayat 35, Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari yang tadinya tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am di sini muttasilah karena ada perbandingan. Walhasil ayat ini surah An-Naml 62, amma yujibul muntarra idza da'ahu, disebut amunqati'ah. Artinya bahkan Allah lah yang mengijabah doa orang yang muddar. Muddar maknanya adalah alladzi asabahu dharar. Muddar itu orang yang ditimpa kemadharatan. Seperti apa yang teralami oleh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam dalam Al-Anbiya 83-84, wa ayyuba idna darabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lah. Dan ingatlah atau ceritakan tentang Ayyub ketika dia berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa kemadharatan, massani yadurru wa anta arhamur rahimin, padahal engkau itu seorang yang engkau adalah yang maha pengasih dari yang maha pengasih, paling pengasih dari yang maha pengasih. Fastajabna lahu, maka kami ijabah doanya, kami kabulkan doanya dengan cara diberi kesembuhan. Jadi tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa orang yang sedang ditimpa madarat kecuali Allah. Tapi dengan syarat, Allah menyatakan idza da'ahu, kalau orang itu berdoa. Allah menyatakan amma yujibul mudtarra idza da'ahu. Allah lah yang mengabulkan doa orang-orang yang ditimpa madarat bila dia berdoa kepadanya. Adapun kalau orang itu tidak berdoa, kadang-kadang Allah melepaskan madarat dari orang itu walaupun tidak berdoa, kadang-kadang Allah tidak melepaskan orang itu dari madarat karena hikmah tertentu. Karena ada orang yang memang tidak ingin terlepas dari madarat karena kebaikan dan keuntungan yang terkandung dalam madarat tersebut, makanya dia tidak berdoa agar lepas dari madarat. Contoh-contoh tentang hal ini sering kita ungkapkan, sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas kepada murid-muridnya di kalangan tabi'in, ala adullukum ala imra'atin min ahlil jannah, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita ahli surga, hadhil mar'atu sauda, kanat ta'ti rasul sallallahu alaihi wa sallam, faqala ya rasulullah inni asra wa inni atakashaf, fad'ullaha ayu'afiyani. Kata Ibnu Abbas, nih wanita yang hitam ini nih, dulu ketika Nabi SAW masih ada, wanita ini datang kepada Rasul SAW kemudian berkata, wahai Rasulullah, aku punya penyakit sorak, epilepsi atau kejang-kejang gitu ya, ayan. Dan kalau aku kambuh, auratku suka terbuka. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit ini. Apa kata Nabi SAW? Beliau bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ayu'afiyak. Kalau kamu mau, Sabarlah kamu dengan penyakit ini, maka bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Jadi Nabi selesai memberi dua opsi, dua pilihan. Mending tetap sakit, sabar, surga, atau didoakan sembuh tapi belum tentu ada jaminan surga. Apa yang dipilih oleh wanita itu? Dia menjawab, asbiru ya Rasulullah. Aku sabar saja ya Rasulullah. Jadi dia tidak ingin sembuh, ingin tetap dengan penyakitnya, dengan madarat yang ada pada dirinya, asal surga bagiannya. Karena dia tahu bahwa di dalam penyakit tersebut ada jaminan surga. Tapi tolong doakan kepada Allah agar ketika aku kambuh, auratku tidak terbuka. Lalu didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh orang yang tidak ingin lepas dari madarat karena banyaknya keuntungan dalam madarat tersebut. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa orang yang sakit diampuni dosa-dosanya karena sakitnya, ditambah pahala kesabarannya ketika menghadapi sakitnya, diijabah doanya, diangkat derajatnya, dan seabrek keuntungan-keuntungan lainnya, ada sahabat yang mendengar semuanya itu lalu berdoa, ya Allah, sakitkan aku seumur hidup, tapi jangan sampai sakitku itu menghalangi aku dari tiga hal. Pertama, dari sholat berjamaah. Yang kedua, dari haji. Dan yang ketiga, dari jihad. Dan dikabulkan. Sejak saat itu orang itu badannya panas, sampai meninggal dunianya pun masih tetap dalam keadaan sakit. Jadi ada kalanya orang tidak mau lepas dari madarat karena keuntungan yang dia peroleh dalam madarat tersebut. Makanya orang yang seperti itu oleh Allah tidak dilepaskan dari madarat karena keinginan dia. Makanya berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, amma idza lam yad'u faqad yakshifullahu dhurrahu wa qad la yakshifuhu. Adapun kalau orang yang ditimpa madarat tersebut tidak berdoa kepada Allah, kadang-kadang Allah melepaskan orang itu dari madaratnya, kadang-kadang tidak melepaskan orang itu dari madaratnya. Inilah pernyataan Allah Azza wa Jalla yang menyatakan, amman yujibul muttarra idza da'ahu. Adapun firman Allah, wa yakshifus su, Allah melepaskan keburukan dari seseorang. Maksud melepaskan keburukan dari seseorang artinya menghilangkan keburukan itu dari orang tersebut. Dan yang dimaksud dengan keburukan adalah apa yang berakibat buruk bagi orang tersebut, dan keburukan ini selain dari madarat, karena kadang-kadang seseorang ditimpa keburukan yang tidak menimbulkan madarat, tapi setiap madarat pastilah keburukan. Contoh, tidak semua keburukan menimbulkan madarat, banyak. Seperti semua musibah yang menimpa orang-orang yang beriman tidak menimbulkan madarat sedikit pun, karena mereka akan sabar. Itu keburukan, tapi mereka tidak madarat, tidak mengakibatkan madarat dengan keburukan itu, karena dihadapi, diantisipasi dengan kesabaran, bahkan berakibat baik. Rasul alaihi salatu wassalamu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dalam sahih Muslim beliau bersabda, ajaban li amril mu'min anna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, karena seluruh urusannya itu baik, dan tidaklah layak hal ini dialami kecuali oleh orang mukmin. Coba lihat penjelasan selanjutnya kenapa urusan setiap mukmin itu baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra syakara fa kana khairal lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairal lah. Kalau orang mukmin itu mengalami kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, kebaikan, dia bersyukur dan itu baik akibatnya bagi dirinya. Dan apabila orang mukmin itu mengalami musibah, kemadaratan, kanyeri, kaperih, kata orang Sunda mayah, maka dia sabar dan itu baik akibatnya bagi diri. Jadi tidak ada keburukan yang lahir dari apapun yang dialami oleh seorang mukmin. Semuanya baik, berakibat baik. Kalau musibah sabar, kalau kenikmatan syukur, dan dua-duanya baik. Oleh karena itu, kadang-kadang ada keburukan yang menimpa orang mukmin tapi tidak madarat. Tapi setiap madarat pastilah buruk. Nah, timbul pertanyaan, apakah wayakshifus su, Allah menghilangkan keburukan, apakah ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya? Dalam arti kalau orang tersebut berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam ayat, dalam kalimat sebelumnya, Allah lah yang mengijabah doa orang-orang yang ditimpa madarat ketika orang itu berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan dari orang itu. Apakah dua kalimat ini berkaitan, masih tentang orang yang tadi, ataukah ini kalimat baru yang tidak ada kaitan dengan kalimat pertama tadi? Kalimat pertamanya Allah menyatakan bahkan Allah lah yang mengijabah doa orang yang ditimpa madarat bila orang itu berdoa kepada Allah. Ini kalimat yang pertama. Kalimat kedua, wayakshifusu, Allah menghilangkan keburukan. Ini kalimat kedua. Apakah kalimat kedua dengan kalimat pertama ini masih ada hubungan, masih ada kaitan, ataukah ini kalimat baru yang tidak ada kaitan dengan kalimat pertama? Berkata Syekh Al-Utsaimin, al-jawabu al-ma'nal akhiru a'ammu. Jawabannya adalah makna yang terakhir inilah yang lebih umum. Kenapa? Kata beliau, li'annaha tashmulu kasfa su'il mudtarra wa ghairahu wa man da'allaha wa man lam yad'uh. Karena kalau dikatakan Allah itu menghilangkan kesulitan atau keburukan, ini mencakup menghilangkan keburukan dari orang yang ditimpa madarat ataupun yang tidak, baik orang yang berdoa kepada Allah ataupun yang tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada kalanya orang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala ketika dia ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, ditimpa keburukan, ditimpa madarat, dia tidak berdoa kepada Allah. Walaupun tidak berdoa kepada Allah, Allah lepaskan dia dari hal tersebut. Dan itu karena banyak sebab. Sebab pertama, karena kebaikan-kebaikan atau sedekah yang dilakukan oleh orang itu. Sebab Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus apa? Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Jadi kalau musibah diakibatkan karena dosa, karena kesalahan gitu ya, maka ketika kesalahan itu terhapus oleh kebaikan-kebaikan, otomatis musibah itu pun Allah cabut karena kebaikan orang itu. Termasuk sedekah, sedekah itu disebut tudfi'u ghadab ar-rahman. Meredam, mereman kata orang Sunda apa? Bahasa Indonesianya mereman, meredam, mematikan api, memadamkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah murka marah dengan cara memberi musibah kepada orang tersebut karena dosa-dosa dan kesalahan orang itu, lalu orang itu sedekah. Terdamlah amarah Allah Azza wa Jalla, terpadamkanlah. Maka dicabut lagi itu kesulitan dari orang itu. Dan banyak lagi penyebab lain dari dilepaskannya orang itu dari kesulitan yang sedang dialaminya walaupun tidak berdoa. Oleh karena itulah kadang-kadang Allah Azza wa Jalla melepaskan kesulitan dari seseorang sekalipun orang itu tidak berdoa. Dan ini diperkuat dengan kalimat berikutnya dalam ayat tadi, kata Allah setelah menyatakan wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardi, Allah pun menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah. Yang Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi hanyalah orang-orang yang soleh. Allah berfirman, lihat Al-Anbiya ayat 105, ya. Allah berfirman, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Sungguh telah kami tetapkan dalam kitab Zabur setelah peringatan ini bahwa bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh. Lihat lagi dalam surah An-Nur ayat 55, Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Coba lihat. Ini syarat bagi yang ingin meraih kekhalifahan. Ini Al-Quran Surah An-Nur 55. Jangan sampai slogan tegakkan khalifah diumbar kesana kemari. Syaratnya tidak dilirik-lirik acan, dilirik sedikit pun tidak, apalagi dipenuhi. Allah berfirman, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, iman dan amal soleh itu, bahwa Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Jadi syaratnya agar khalifah bisa ditegakkan apa? Iman dan amal soleh. Imannya lurus, tidak bercampur syirik, tidak bercampur kufur, tidak bercampur bid'ah. Juga beramal soleh. Amal soleh itu apa? Seluruh amal yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, lahirnya ataupun batinnya. Batinnya ya ikhlas gitu ya. Kalau seorang beramal soleh tapi tidak ikhlas, itu bukan amal soleh, tapi amal salah. Salah niat. Nih lihat, fawailul musallin alladhinahum ansolatim sahun walladhinahum yuraun. Lihat. Wail itu bagi orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Pertama sahun, kedua riya. Dan dua-duanya aspek batin. Sahun lalai dari kekhusyuannya. Riya lalai dari keikhlasannya. Dan dua-duanya aspek batin. Walaupun sholat ibadah yang agung, tapi kalau tidak ikhlas, tidak khusyuk, wail. Bukannya diterima oleh Allah dan dipahalai, bahkan dosa, diancam dengan azab. Maka bukan amal soleh, tapi amal salah. Juga aspek lahirnya Amal soleh itu wajib dilakukan sesuai dengan apa? Tuntunan syariat, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditolak, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan apa-apa yang tidak kami perintahkan itu tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Maknanya sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahkan diancam dalam An-Nur 63, siapa orang yang amalan zahirnya tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diancam di dunia ditimpa zaigh atau apa namanya kesesatan, ditimpa fitnah, di akhiratnya azab yang sangat pedih. Allah berfirman dalam An-Nur ayat 63 tadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Tuh. Maka itu bukan amal soleh. Kalau tata cara pelaksanaan dari amal itu menyimpang dari apa yang dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi iman dan amal soleh itu syarat utama teraihnya kekhalifahan. Allah berfirman, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh bahwa Allah akan menjadikan mereka itu khalifah di muka bumi. Itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji, apalagi Allah memastikan dengan dua kepastian. Pertama, Allah menggunakan lafaz la yastakhlifannahum, adanya huruf lam taukid, la yang dibaca pendek, la yastakhlifannakum, la di sana disebutnya lam taukid. Nah, kemudian di akhirnya disambung dengan nun taukid tsaqilah, la yastakhlifanna. Tadinya yastakhlifu, masuklah jadi la yastakhlifu, masuk nun jadi la yastakhlifanna. Dan ini dua-duanya penekanan, pasti Allah pasti akan menjadikan mereka khalifah fil ard, di muka bumi. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, amin qablihim, kata Allah, sebagaimana Allah telah memberikan kekhalifahan ini kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzirtadha lahum, Allah juga telah memantapkan, mengokohkan bagi mereka agama mereka yang telah Allah ridai. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, Allah juga telah mengganti bagi mereka ketakutan dengan keamanan. Nah, terus bagaimana karakteristik setelah menjadi khalifah? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a, mereka beribadah kepadaku dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Ini tauhid. Syarat utama teraihnya tauhid, teraihnya khilafah lah tauhid. Karena kekhalifahan itu anugerah Allah yang hanya Allah anugerahkan kepada orang-orang yang layak menerimanya. Dan yang layak menerimanya ahli tauhid, orang beriman dan beramal soleh. Adapun orang yang tauhidnya bengkok-bengkok, bercampur dengan kebidahan, apalagi ada unsur syiriknya, tidak peduli terhadap apakah itu menyimpang atau tidak tauhidnya, bahkan mengkritik pedas kepada orang yang memperdalam tauhid, jangan berharap orang seperti itu akan dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla dengan anugerah kekhalifahan. Nah, jadi demikianlah Allah Azza wa Jalla menghapuskan kemadharatan. dari diri manusia dengan cara dianugerahkannya kekhalifahan kepada mereka, dengan teranugerahkannya kekhalifahan bergantilah rasa takut dengan rasa aman, dan rasa takut itu madarat, rasa takut itu keburukan, diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan keamanan sehingga hilanglah kemadaratan tersebut. Setelah itu Allah menyatakan a'ilahun ma'allah, apakah ada ilah lain selain Allah. Huruf A disebut huruf istifham lil inkar. Istifhamul inkar itu bahasa kitanya kalimat retoris. A'ilahun ma'allah, adakah ilah lain selain Allah? Ini gak perlu jawaban, karena sudah jelas tidak ada. Tidak ada ilah lain selain Allah. Tidak ada sembahan lain selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga huruf A di sini pertama disebutnya istifham lil ingkar, kedua bimakna nafi. Nafi itu tidak. Arti a ilahun ma'allah artinya la ilaha ma'allah. Tidak ada ilah selain Allah Azza wa Jalla. Dan dua makna ini dekat. Kalau ditanya a'ilahun ma'allah, jawabannya la, la ilaha ma'allah. Tidak ada ilah selain Allah. Maka bila tidak ada ilah selain Allah, wajib menunjukkan ibadah hanya kepada Allah semata-mata. Termasuk di antara jenis ibadah yang wajib ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah doa. Karena doa adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Maka wajib setiap hamba menunjukkan permintaan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh meminta dihilangkan madarat, dicabut kesulitan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena yang bisa menghilangkan madarat, mencabut kesulitan hanyalah Allah Azza wa Jalla sebagai pihak yang memberikan madarat dan kesulitan tersebut. Jadi kalau seseorang dipandang oleh Allah layak untuk diberi madarat, diberi kesulitan, diberi musibah, baik untuk membersihkan dosa orang-orang tersebut gitu ya, dari dosa akibat dosa-dosanya numpuk nih, terlalu banyak, tobatnya enggak, dosanya banyak, akhirnya dan Allah menyayangi, mencintai orang itu, akhirnya Allah beri musibah agar dengan musibah itu dosa-dosanya berguguran. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Sungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan berikan bala, musibah, penderitaan kepada orang itu. Dengan penderitaan itu gugurlah dosa-dosanya. Atau karena memang Allah ingin meningkatkan derajat orang itu lebih tinggi dari sebelumnya kalau dia tidak berdosa. Ada enggak manusia yang tidak berdosa? Ada. Jangan dulu begini. Ada. Siapa? Pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi pernah enggak ditimpa musibah? Wah, bukan pernah lagi. Mungkin beliau lebih banyak, paling hebat, bukan mungkin. Paling hebat pasti musibahnya paling banyak, paling berat. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling hebat ujian itu para nabi. Lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang di bawah itu, di bawah itu. Nah, terus contoh lain, ada enggak manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berdosa? Ada, yaitu bayi, anak-anak balita itu tidak berdosa. Walaupun sering ngompol, sering mencret di pangkuan ibunya, enggak dosa. Nah, sekarang ada enggak bayi yang mengalami musibah? Banyak. Betapa banyaknya bayi-bayi yang ketika bayinya menderita, baru brol lahir udah dibuang ke tempat sampah. Menderita enggak itu? Menderita. Ketika umpama bayi mengalami hydrocephalus, kepalanya membesar, ada enggak? Sifalus apa? Sifilis. Sifalus. Bisa salah ucap, bukan bidangnya. Membesar. Menderita enggak? Menderita. Ada enggak bayi-bayi yang sakit? Baik sakit umpamanya karena cuaca atau karena kecelakaan, banyak. Lalu untuk apa musibah itu? Bukankah mereka tidak berdosa? Itu untuk meningkatkan derajat kemuliaan dia, sehingga bayi yang mati tanpa penderitaan dengan bayi yang sebelum matinya mengalami banyak penderitaan, itu tidak sama derajat kemuliaannya di akhirat nanti. Walhasil, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah, kemadaratan, keburukan kepada seorang, maka pasti di dalamnya terkandung hikmah yang sangat besar, yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahuinya. Nah, maka Allah lah yang memberi musibah kepada setiap makhluk. Allah lah yang memberikan madharat kepada setiap makhluk. Karena itu hanya Allah pula lah yang bisa melepaskan makhluk itu dari musibah itu. Maka ketika siapapun mengalami musibah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan minta ke dukun, bukan minta ke orang yang disebut orang pintar barijeng telulus SD-SD acan. Katanya orang pintar SD juga enggak lulus gitu ya. Kalau orang, kalau profesor doktor enggak pernah tuh disebut orang pintar. Nah, oleh karena itulah maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Timbul pertanyaan. Ada orang yang ketika ditimpa madharat minta kepada selain Allah dan dikabulkan. Contoh orang yang kelaparan, lalu minta makanan kepada orang yang memiliki makanan. Ke warung nasi, ke restoran gitu ya. Lalu diberi. Bolehkah meminta makanan di saat lapar kepada orang yang memiliki makanan? Jawabnya boleh, tentu saja. Selama orang yang diminta pertolongan tersebut mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Seorang ibu yang fisiknya lemah mau memindahkan beras 25 kilo dari warung ke rumahnya, kan gak mampu dia. Minta tolong kepada orang laki-laki yang tegap, tolong bawakan beras saya ke rumah. Boleh gak? Boleh, karena mampu. Tapi wajib diyakini bahwa kemampuan orang tersebut ketika memberikan bantuan kepada kita hanya sekedar sebab. Allah lah yang menjadikan seluruh sebab. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Allah meluluhkan hati orang itu. Hati orang yang punya makanan diluluhkan untuk memberi makanan kepada yang minta makanan. Allah meluluhkan hati laki-laki yang kuat tadi untuk menolong ibu yang tidak mampu memikul beras karung tadi karena kelemahan. Dan betapa banyaknya orang yang ketika diminta lalu menolak. Ada enggak? Banyak. Orang yang kelaparan datang ke warung nasi, ibu saya sudah 3 hari tidak makan, lapar banget gitu. Minta sesuap saja oleh si pemilik warung, enak aja ini jualan, kalau ada duit boleh, kalau enggak jangan, sana pergi. Ada yang begitu? Ada. Allah tidak meluluhkan hati orang itu. Jadi tetap saja yang menjadi pemberi utama Allah Azza wa Jalla. yang melepaskan orang itu dari kesulitan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menjadikan beberapa sebab dari dilepaskannya kesulitan orang tersebut. Salah satu di antara sebab itu adalah diluruhkannya hati orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan yang dibutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ayat yang keempat di dalam bab ini. Dalil kelima. Dalil kelima ini hadis. Wa rawa At-Tabrani bi isnadih annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin faqala ba'dhuhum qumu bina nastaghithu bi rasulillah min hadzal munafiq faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanadnya, tapi di sini tidak disebutkan yang dimaksud. Ungkapan dengan sanadnya mengisyaratkan bahwa sanad ini bukanlah sanad yang memenuhi syarat sahih atau yang muttafaqun alaih di kalangan manusia, tapi sanad yang khusus. Maka wajib kita menelaah sanad tersebut. Apakah sanadnya sahih ataukah tidak? Imam Al-Haytham dalam kitab Majma'uz Zawaid menyatakan bahwa rijal hadis ini termasuk rijal-rijal hadis sahih kecuali Ibnu Lahiyah. Dia ini di akhir dari usianya mengalami musibah. Jadi dia itu meriwayatkan hadis-hadis itu melalui tulisan, bukan melalui hafalan. Tidak mengandalkan hafalan, tapi mengandalkan tulisan. Tapi di akhir hayatnya dia mengalami musibah, kitab-kitabnya terbakar semua, jadi habis. Padahal itu andalannya. Setelah kitab-kitabnya terbakar habis, dia meriwayatkan melalui hafalan, dan hafalannya dhaif. Oleh karena itu, kalau sebuah hadis diriwayat oleh Imam Abu Lahiyah, Ibnu Lahiyah, para ulama meneliti apakah dia meriwayatkan hadis itu sebelum terbakar atau setelah. Kalau sebelum terbakar sahih, kalau setelah terbakar dhaif. Nah, seperti itulah. Dan di dalam hadis ini tidak disebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Akan tetapi di dalam kitab-kitab syarah ditemukan bahwa sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Annahu kana fi zamanin Nabi sallam, bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang munafik suka menyakiti orang-orang mukmin. Berkatalah sebagian orang-orang mukmin, ayo kita berdiri, kita berangkat untuk istighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada. Minta kita beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Makna istighatsah sudah kita jelaskan, minta bantuan, minta pertolongan untuk melepaskan dari keburukan. Bedanya dengan isti'anah, isti'anah juga minta pertolongan. Cuma kalau isti'anah, minta pertolongannya dalam bentuk meminta kebaikan-kebaikan. Ya Allah beri saya rizki, itu isti'anah. Ya Allah beri saya jodoh, itu isti'anah. Ya Allah beri saya kesehatan, itu isti'anah. Tapi kalau ya Allah hilangkan penyakit saya yang saya derita, itu istighatsah. Ya Allah, hindarkan saya dari musibah ini, itu istighatsah. Ya Allah, umpamanya selamatkanlah saya dari kejahatan orang-orang yang selama ini berbuat jahat kepada saya, itu istighatsah. Jadi istighatsah itu minta tolong agar dihilangkan semua keburukan dari diri kita atau dihindarkannya kita dari keburukan, itu istighatsah. Kalau isti'anah, minta kebaikan. Kata kaum muslimin, ayo kita istighosah kepada Rasul SAW dari orang munafikin. Mana istighosah, minta bantuan kepada Nabi SAW agar dilepaskan dari kejahatan orang-orang munafik ini. Apa jawab atau respon Rasul SAW? Beliau menjawab, janganlah kalian beristighosah kepadaku, hanyalah beristighosah itu kepada Allah Azza wa Jalla. Di zaman Nabi SAW, pada awal-awal munculnya Islam, orang-orang kafir menampakkan kekafirannya secara terang-terangan, bahkan menyatakan permusuhan sehebat-hebatnya. Ketika terjadi perang Badar dan kaum muslimin menang, mulailah orang-orang kafir yang ada di Madinah takut. Akhirnya mereka menampakkan keislaman secara zahir dan menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Itulah orang-orang munafik yang lahiriahnya Islam. Mereka mengungkapkan dua kalimat syahadat, mereka juga sholat bersama-sama kaum muslimin. Cuma dua sholat itu berat, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Itu berat bagi mereka, bagi orang-orang munafik. Nah, orang munafik sering menyakiti kaum muslimin. Di dalam hadis ini tidak dijelaskan atau tidak disebut nama orang munafik. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fayuhtamalu annahu Abdullah bin Ubay bin Salul, liannahu masyhur biidha'il muslimin. Mungkin yang dimaksudlah Abdullah bin Ubay bin Salul, karena dia masyhur suka menyakiti orang-orang muslimin. Tapi menyakitinya bukan dengan memukul, bukan membunuh, bukan dengan yang bersifat fisik. Karena mereka lahiriahnya menampakkan kecintaan kepada sesama kaum muslimin, tapi dengan ucapan dan kadang-kadang dengan tingkah laku yang menyakiti. Seperti contoh kisah hadithul ifki, fitnahan keji kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maksud para sahabat lapor kepada Rasul sesam istighatsah dari orang munafik ini adalah dengan cara menindak orang munafik ini secara real, menghukum, atau dengan tindakan lain yang sesuai. Itulah yang dimaksud oleh para sahabat. Lalu kenapa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan la yustaghatsu bi, tidak boleh beristighatsah kepadaku. Wa innama yustaghatsu billah, hanyalah istighatsah itu kepada Allah azza wa jalla. Apa maknanya? Maknanya adalah secara syar'i, secara lahiriah, orang munafik itu tidak bisa diberi sanksi atau dihukum karena apa? Lahiriahnya menampakkan keislaman. Adapun batinnya, kita tidak boleh menghukumi orang berdasarkan batin. Batinnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menghadapi kasus-kasus yang seperti ini, beliau menyatakan, hukumilah orang berdasarkan zahirnya, wala tahkum bisara'irikum, janganlah kalian menghukumi berdasarkan aspek batinnya. Aspek batinnya itu serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika ada seorang sahabat berperang dengan orang kafir gitu ya, lalu ketika satu lawan satu, orang kafir itu terdesak lalu lari dikejar. Pas umpamanya enggak bisa lari lagi, pas mau dibunuh, orang itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, gitu. Tapi sahabat ini menyangka ini pura-pura nih biar enggak dibunuh. Terus aja dibunuh kan? Sampai berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditegur keras. Aqatul tahu ba'da'id ayyakul asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah kamu bunuh dia setelah dia bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah? Kata orang ini, ya Rasulullah, dia pura-pura biar enggak aku bunuh. 3 kali. Apakah engkau bunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah 3 kali? Dijawab dengan jawaban yang sama. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa tidak kamu bedah aja dadanya sehingga kamu mengetahui apakah orang ini benar atau berdusta? Marah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dari konteks kejadian kelihatan orang ini pura-pura, kan gitu ya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menyuruh menghukumi berdasarkan zahirnya. Fahkum bidzawahirikum wa la tahkum bisarairikum. Hukumi dengan aspek zahir dan jangan menghukumi dengan aspek batin. Oleh karena itulah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membendung, menghentikan kejahatan orang-orang munafik dari aspek lahiriahnya. Karena salah lahiriah dia menampakkan keislaman. Adapun membendung aspek batinnya, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalian jangan beristighatsah kepadaku untuk urusan ini. Tapi beristighatsahlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah lah yang bisa merubah hati orang itu. Dari tadinya jahat menjadi baik, dari tadinya munafik menjadi mukmin yang hakiki yang sebenarnya. Dari tadinya menyakiti bahkan malah berubah bisa memberi manfaat. Berdoalah kepada Allah, istighatsahlah kepada Allah Azza wa Jalla, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan orang-orang munafik. Seperti itu. Nah, kecuali kalau orang munafik itu melakukan perbuatan-perbuatan zahir yang secara syar'i bisa dihukum, seperti mencuri, ya dipotong tangan, seperti berzina, ya dirajam, seperti mabuk, ya dicambuk, seperti umpama membunuh seorang mukmin, ya diqisas, bisa. Nabi selesai melaksanakan semua itu tidak hanya kepada orang munafik, bahkan juga kepada orang-orang Yahudi, juga apalagi kepada orang-orang Islam. Karena ada orang Yahudi kan membawa salah seorang orang Yahudi, kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ya Muhammad, 2 orang ini telah berzina. Hukum, dihukum rajam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada Yahudi, di kalangan Yahudi sendiri, kalau ada yang berzina dibawa oleh kawan-kawannya kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakui itu, lalu ditegakkan hukum. Nah, baru kalau memang orang munafik secara zahir melakukan perbuatan-perbuatan yang secara syar'i bisa ditimpakan hukuman, iya timpakan hukuman. Tapi kalau secara zahir mereka tidak melakukan amalan-amalan yang secara syar'i tidak bisa dihukum, enggak bisa dihukum. Adapun kejahatannya berupa lisannya yang mencela atau menebarkan fitnah atau yang sejenisnya, maka berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan orang-orang munafik yang seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, janganlah kalian beristighatsah kepadaku, hanyalah beristighatsah itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dari hadis ini kita bisa mengambil banyak faedah yang sangat berharga. Di antaranya, bila ketika Rasul SAW masih hidup saja, kita tidak boleh beristighatsah kepada beliau, apalagi setelah beliau mati. Karena kalau masih hidup kan jelas beliau bisa berdoa kepada Allah, wahyu bisa mungkin turun lagi, kan gitu. Bisa melahirkan perubahan dari kondisi yang tidak diharapkan kepada kondisi yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi tidak boleh beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau masih hidup, apalagi kalau setelah beliau meninggal. Ini pelajaran yang pertama. Kedua, kalau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat masih hidup, apalagi sudah meninggal, tidak boleh, apalagi kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang itu wali Allah yang soleh, yang sangat dekat hubungannya dengan Allah ketika hidupnya, tetap saja kualitas iman dan kedekatan para wali itu tidak bisa menandingi atau mendekati kedekatan Nabi kepada Allah azza wa jalla. Kalau kepada Nabi tidak boleh, apalagi kepada selain beliau, kepada para wali, kepada orang-orang soleh, apalagi orang-orang soleh yang sudah mati tersebut. Inilah faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwa Nabi SAW hanya bisa dimintai selama masih hidup dalam aspek-aspek yang secara lahiriah beliau bisa lakukan, seperti minta makanan kepada beliau, minta nasihat, termasuk minta didoakan. Boleh minta doa kepada Nabi SAW di saat beliau masih hidup. Adapun menyangkut aspek batin, walaupun Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau tidak bisa memberikannya. Seperti contohnya ketika para sahabat istighatsah kepada Nabi alaihi salatu wasalam dari kejahatan orang-orang munafik. Kata beliau, la yustaghatsu bi, jangan kalian beristighatsah kepadaku. Innama yustaghatsu billah, hanyalah istighatsah itu kepada Allah. Ini aspek batin, menyangkut hati manusia, menyangkut juga konspirasi, makar, rencana-rencana jahat orang-orang munafik. Itu hanya bisanya kepada Allah azza wa jalla, diminta agar kita semua terlindung dari kejahatan orang-orang yang berkonspirasi kejahatan terhadap kita. Mintanya kepada Allah azza wa jalla dan bukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau masih hidup, terlebih kalau beliau sudah mati. Ila ikhwah anzanillahu azza wa jalla, dan dengan pembahasan hadis yang barusan selesai pula lah pembahasan tentang masalah istighatsah ini, sehingga untuk pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada bab lain yang masih menyangkut masalah tauhid. Untuk sore hari ini penjelasan dari saya cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab, dan khusus untuk hari Jumat seperti biasa kita khususkan pertanyaan bagi para pendengar Radio Roja melalui Radio Roja Cileungsi. Mohon maaf bagi para pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya, tidak bisa menelepon kepada studio Radio Roja Bandung karena ini langsung disiarkannya oleh Radio Roja Cileungsi. Kalau mau bertanya dipersilakan untuk menelepon ke Radio Roja Cileungsi. Taib, akhi siapa? Fawas atau siapa? Umar. Akhi Umar di Cileungsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini. Enggak kedengaran. Pasang aja ini. Halo akhi Umar. Ada enggak? Enggak ada. Iya. Itu seperti biasa, apa? Iya, waalaikumsalam. Iya. Ibu siapa tadi, Umar? Ibu Lailah. Baik. Ibu Lailah di Indramayu bertanya, beliau ditimpa penyakit, mengalami sakit, tapi beliau tidak minta berdoa kepada Allah untuk disembuhkan karena merasa banyak dosa, sedikit rasa syukur, banyak nikmat yang tidak disyukuri, dan beliau menangis bukan karena sakitnya, tapi menangisi dosa-dosanya yang kemudian beliau yakini dihukum oleh Allah dengan musibah itu. Pertanyaannya, boleh enggak sikap seperti itu? Ibu Laila di Indramayu, barakallahu fik, semoga Allah melimpahkan kesabaran, ketabahan, dan digugurkan seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan ditambahkan, dilimpahkan pahala kesabaran dari musibah tersebut, ya. Taib, berdoa atau berusaha untuk sembuh dengan cara berobat ketika sakit, menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, adalah wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian karena setiap penyakit itu selalu ada obatnya. Kecuali kalau berobatnya dengan cara yang haram, jangan. Tadawau wala tadawau bil haram. Berobatlah kalian, tapi janganlah kalian berobat dengan cara yang haram, baik dengan mengkonsumsi obat-obat yang memabukkan, atau dengan cara pergi ke dukun, ke tukang ramal, atau dengan cara-cara yang haram lainnya secara syar'i, maka tidak boleh. Nah, jadi berobat itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas dasar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis tersebut, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan berobat ketika sakit itu wajib. Tapi kenapa beberapa orang sahabat tidak mau sembuh, tidak mau minta kesembuhan, dan tidak mau berobat? Sering kita jawab bahwa dua keterangan tadi tidaklah saling bertolak belakang, tidak saling berbenturan, tapi didudukkan pada maknanya masing-masing. Di dalam sakit ada maslahat, tapi juga ada madarat. Apa maslahatnya? Seperti tadi sudah kita jelaskan, dosa gugur tanpa harus tobat. Pahala kesabaran, kalau sabar, itu nambah tanpa harus beramal. Doa diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Kemuliaannya ditingkatkan dibanding sebelumnya, dan seterusnya. Itu maslahat dari sakit atau manfaat dari sakit. Adapun madarat dari sakit apa? Pertama, orang yang sakit seringkali mengeluh dengan sakitnya dan tidak sabar. Yang kedua, dia tidak produktif, tidak bisa melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Kalau dia sebagai suami tidak bisa mencari nafkah, kalau dia sebagai ibu tidak bisa melayani suami, anak-anak, dan membereskan rumah tangganya, gitu ya. Nah, terus apalagi madarat yang lain? Dia jadi beban orang lain, diurus oleh orang lain, harusnya ngurus orang lain, ini malah diurus, gitu ya. Sedikit-sedikit teriak, tolong bikinin kopi, gitu ya, tolong bikinin bubur, gitu. Begitu dibikinin bubur, keasinan, tahu enggak, jadi ribet ke orang lain. Itu diantara madarat-madarat sakit. Nah, seringkali bagi orang yang lemah iman, hanya ada madarat, tidak ada manfaat. Dengan sakitnya mengeluh, teriak-teriak, merepotkan orang lain, sehingga dosanya bertambah dengan sakitnya. Pahalanya tidak bertambah karena mengeluh dan tidak ridho, gitu ya, itu madarat-madarat sakit. Nah, tapi bagi orang-orang yang imannya kuat seperti para sahabat tadi, seluruh madarat sakit itu bisa diusir, bisa dihilangkan. Para sahabat ketika sakit tidak mengeluh. Para sahabat ketika sakit tetap produktif, tetap salat berjamaah ke masjid, tetap melakukan kewajiban sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Dan tidak merepotkan orang lain dengan kata dengan ringkas kata, madarat sakit tidak muncul ketika para sahabat atau orang-orang beriman itu sakit. Itu tidak ada. Yang ada hanyalah maslahat dan keuntungan dari sakit. Orang yang keimanannya seperti itu, maka sakit lebih baik daripada sehat. Karena dengan sakitnya dia hanya memperoleh keuntungan, tapi tidak ada madarat dari sakit yang ditimbulkannya. Tapi bagi orang yang imannya lemah, lalu ketika sakit dia banyak mengeluh. Dia jadi beban orang, merepotkan orang lain. Dia terhalang dari tugas-tugas pokoknya sebagai sesuai dengan fungsi dia. Maka hanya ada madarat, tapi tidak ada maslahat bagi orang seperti itu ketika sakitnya. Maka bagi orang seperti ini, lebih baik sehat aja deh, jangan sakit. Sehingga ketika sakit, lebih baik berobat agar segera sembuh dari penyakitnya dan tidak mengeluh. Nah, banyak orang yang ketika sakit itu sedikit-sedikit mengeluh, aduh gitu. Sehingga orang yang berada di dekatnya itu menjadi sebal, gitu ya, bukannya kasihan. Dia dengan mengeluh itu berharap orang lain kasihan kepada dirinya. Tapi karena keseringan mengeluhnya setiap menit, setiap ngomong selalu mengeluh, gitu ya. Selalu mengeluh, orang tuh jadi sebal dengernya. Akhirnya bukannya kasihan, tapi malah menghindar. Malah menjauh gitu ya. Bukannya sayang, bukan tambah kasihan, tapi malah tambah tidak suka kepada orang seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita sakit, lebih baik mana? Lebih baik apakah berobat dan sembuh, atau lebih baik tetap bertahan dengan sakitnya? Tergantung siapa kita. Kalau dengan sakitnya kita tambah madarat, merepotkan orang, banyak mengeluh, terhalang dari kewajiban, lebih baik berobat dan sembuh. Karena dengan sembuh kita akan lebih maslahat dan terhindar dari madarat. Tapi kalau iman kita sekuat iman para sahabat tadi, dengan sakitnya kita tetap melaksanakan kewajiban, dengan sakitnya kita tetap umpamanya tidak merepotkan orang lain, maka dibolehkan orang itu minta tetap sakit dan tidak disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Ibu Laila, kalau Ibu Laila dengan sakitnya tetap bisa melayani suami, bisa mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, tidak mengeluh gitu ya, tidak ada madarat dari sakit ibu, maka boleh ibu-ibu seperti tadi. Hanya menangis karena takut dosa-dosanya, bersyukur dosa-dosa itu dihapus dengan sakitnya gitu ya, dan tetap kepada suami ramah, tetap kepada anak-anak lemah lembut dan baik. Biasanya kan yang sakit itu sensitif tuh perasaannya. Sedikit anaknya ribut langsung dibentak gitu ya. Sedikit umpamanya suaminya memanggil, mah apa manggil-manggil, tahu lagi sakit umpamanya. Kayak begitu, kalau kayak begitu udah lebih baik sehat saja ya. Lebih baik ibu berobat, kemudian sehatlah agar semua kewajiban ibu-ibu kepada suami, kepada anak-anak, kepada rumah tangga itu bisa tertunaikan dengan sebaik-baiknya. Carilah cara lain untuk bisa menghapus dosa, yaitu dengan banyak tobat, banyak istighfar, banyak sedekah, banyak berbuat kebaikan. Insya Allah dengan cara seperti itu juga dosa ibu akan terhapuskan tanpa harus mengalami sakit. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Akhi Umar. Silakan. Ya. Iya, Ibu Nur di Bintaro Jaya, barakallahu fik. Ibu Nur, semoga tetap dianugerahi hidayah, taufik dan semangat untuk mencari ilmu serta istiqamah di atas Islam dan Sunnah. Pertanyaan Ibu Nur, ada dua hadis yang sepertinya saling bertolak belakang atau berbenturan. Pertama, orang yang memakan makanan yang haram maka doanya tidak akan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini benar. Bisa kita lihat nomor dalam hadis Arba'in An-Nawawi ya. Saya lupa hadis nomor keberapa, tapi ada orang yang dia itu kumal, dekil, banyak melakukan safar, kemudian mengangkat kedua tangannya, kemudian berkata, Ya Rab, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu satu hadis. Hadis lainnya menyatakan, apabila seorang hamba berdoa kepada Allah, ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama dikabul kontan seketika itu juga. Kedua, ditunda nanti. Baik ditunda nanti itu masih di dunia tapi mungkin beberapa hari, minggu, bulan atau tahun kemudian. Atau yang ketiganya dipalingkan dari orang itu satu musibah yang tadinya dicanangkan untuk dia, itu di cancel, dihapus karena doa tersebut. Nah, bagaimana memadukan antara kedua keterangan tadi? Taib, barakallahu fik Ibu Nur di Bintaro Jaya. Iya, ada beberapa syarat dikabulkannya doa dan ada beberapa mawani' penghalang dikabulkannya doa. Di antara penghalang-penghalang dikabulkannya doa tadi, makanannya atau pakaiannya haram. Yang kedua, selain makanan yang haram yang bisa menjadi penghalang bagi dikabulkannya doa adalah berdoa dengan cara yang lalai. Lalai itu berdoanya asal-asalan, tidak disertai dengan penghayatan. Mulutnya mengucapkan kata-kata doa tapi pikirannya melayang ke sana kemari, menghitung jumlah hutangnya atau mengevaluasi kerja masa lalu, menyusun program kerja di masa yang akan datang sambil berdoa. Jadi tidak ada penghayatan. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang seperti itu. Termasuk di antara penghalang doa adalah berdoa yang isinya berupa sesuatu yang Allah haramkan, yang merupakan suatu dosa. Seperti umpamanya seorang pencuri mau mencuri sebuah rumah, dia berdoa, ya Allah tidurkan semua satpam yang menjaga itu, ya. Atau umpamanya lelapkan semua penghuni rumah itu agar saya bisa leluasa mencuri mengobrak-abrik rumah itu. Maka itu tidak boleh dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, dan banyak-banyak lagi penghalang-penghalang doa yang lainnya. Nah, oleh karena itu, doa-doa yang akan dikabul oleh Allah dengan pengabulan tiga alternatif tadi, dikabulkan kontan atau ditunda baik di dunia ataupun di akhirat, atau dipalingkan satu keburukan yang tadinya dicanangkan untuk dia, maksudnya adalah doa yang tidak disertai dengan penghalang-penghalang dikabulkannya doa tadi. Ada kalanya orang berdoa tapi tidak ikhtiar, ya Allah beri saya rizki, tapi tidak mau mencari kerja untuk mencari rizki. Ada juga umpamanya pekerjaan tapi tidak sesuai dengan keinginan dia, tidak sesuai penghasilannya dengan yang diharapkan. Dia ingin memperoleh penghasilan 10 juta tapi pekerjaan itu cuma 500 ribu karena memang ijazahnya cuma SMP. Nah, dia minta, ya Allah jadikan saya direktur sebuah perusahaan atau minimal manajer gitu, ya Allah gitu, yang 10 jutaan lah gitu. Dia gak tahu diri, padahal cuma SMP atau cuma SMA, mana mungkin bisa. Nah, ketika ada yang menawari kerja menjadi sesuatu yang memang layak untuk selevel dia, dia enggak mau. Lalu berdoain lagi, ya Allah beri saya rezeki, beri saya pekerjaan. Ya mana mungkin, itu tidak realistis. Ya, oleh karena itulah, maka kalau kata Ibu Nur tadi, orang yang berdoa tapi makanannya haram, pakaiannya haram, maka orang itu doanya akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla karena adanya penghalang dari doa tersebut yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Akhi Umar. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ummu Bima di Bekasi barakallahu fik bertanya, bagaimana orang yang berdoa, ya Allah, bila kesembuhan ini baik untukku, sembuhkanlah. Tapi bila kesembuhan itu lebih buruk untukku, maka sakitkanlah, atau doa yang senada dengan itu. Dibolehkan tidak? Iya, ini termasuk hal yang dibolehkan. Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan hal tersebut dalam syarah Riyadhus Shalihin, dan itu menyerahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla, sebab kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi kita, sembuh ataukah sehat. Kita tidak tahu. Itu senada aja dengan doa ketika Rasul SAW menyatakan, janganlah kalian mengangan-angankan mati. Fa in kunta labudda fa'ilan, kalau kamu mau tidak mau ingin berdoa dengan cara begitu, maka berdoalah, ya Allah, hidupkan saya kalau hidup itu lebih baik bagi saya, dan matikan saya kalau kematian itu lebih baik bagi saya. Itu sama dengan yang seperti itu, dan itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau meminta mati secara tegas dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberi solusi, kalau mau katakanlah, ya Allah, matikan saya kalau memang mati lebih baik bagi saya, dan hidupkan saya kalau memang hidup lebih baik bagi saya. Kalau itu dibolehkan dalam hal mati dan hidup, maka itu pun pasti dibolehkan dalam hal yang lebih ringan daripada mati dan hidup, yaitu dalam hal sakit dan sembuh. Maka dibolehkan bagi seseorang berdoa, ya Allah, kalau sakit saya lebih baik bagi saya, maka sakitkan saya. Karena mungkin kalau sembuh dia keluyuran, kalau sembuh dia berbuat maksiat dengan kesembuhannya, kalau sembuh dia tidak punya uzur untuk pergi ke masjid, tapi karena malas dia gak pergi ke masjid, kan begitu. Nah, mungkin saja sembuh lebih madarat bagi dia daripada sakit, ya. Oleh karena itu diserahkan urusannya kepada Allah, lalu kita berdoa, ya Allah, kalau kesembuhan lebih baik bagi saya, sembuhkan saya. Tapi kalau umpama kesembuhan lebih buruk bagi saya, tetapkanlah saya dalam sakit saya, tapi beri saya kesabaran dan ketabahan dalam menerima sakit ini. Ya, itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Abu Mizan ya. Di mana Bekasi? Di Pondok Kelapa. Barakallahu fiik Bapak Abu Mizan. Semoga Allah tetap mengistiqomahkan Bapak di atas kebenaran ya. Ada dua pertanyaan tapi kita batasi satu saja ya. Yang pertama adalah doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan. Waj'alni min zumratil masakin au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, dan jadikan saya termasuk kelompok orang-orang yang miskin. Pertanyaannya, kalau memang miskin lebih baik sebagaimana permintaan Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana kita bisa berzakat, berinfak, bersedekah, menolong orang, membangun masjid kalau zaman sekarang itu ya, dan seterusnya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, doa Nabi alaihi salatu wasalam minta dijadikan sebagai seorang yang miskin, hidupnya, matinya, dan seterusnya. Bahkan beliau sebenarnya sudah ditawari oleh Allah azza wajalla, apakah ingin menjadi seorang nabi sekaligus raja, ataukah ingin menjadi rasul sekaligus hamba? Mana? Kalau umpama beliau memilih nabi sekaligus raja, maka gunung emas pun akan mengikutinya. Sebagaimana sabda Nabi selesai kepada Aisyah, ya Rasul, ya wahai Aisyah, seandainya aku mau, maka aku bisa menjadikan gunung emas berjalan di belakangku. Telah datang kepadaku satu malaikat turun, kemudian malaikat itu berkata, ya Muhammad, sungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk menawarkan, apakah engkau ingin menjadi nabi sekaligus raja ataukah rasul sekaligus hamba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melirik ke malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril berkata, tawaddu' li rabbika ya Muhammad, bertawaddu'lah engkau kepada Rabb muhai Muhammad. Lalu Nabi selesai menyatakan, bal abdan wa rasula, aku memilih hamba dan juga rasulnya. Maka sejak saat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi selesai tidak pernah merasakan makan sampai kenyang gitu ya, dan tidak pernah merasakan empuknya tempat tidur beliau, tikar yang teranyam dari pelepah-pelepah kurma, yang apabila beliau tidur berbaring di atasnya kemudian bangun, maka anyaman dari tikar tersebut tercetak di kulitnya, di pipinya. Dan seperti itulah seorang pemimpin besar agung dalam kehidupan kesehariannya. Nah, dan beliau pun meminta kepada Allah untuk seperti itu, hidup sebagai orang miskin, mati juga sebagai orang miskin. Nah, bagaimana dengan kita? Taib. Ini sama dengan hal tadi, sama dengan hal sakit. Mana yang lebih baik, sakit ataukah sehat? Tadi tergantung orangnya. Bagi kita, mana yang lebih baik, miskin ataukah kaya? Tergantung kita, kualitas kita. Lebih tahan mana? Lebih tahan digoda dengan kemiskinan atau lebih tahan digoda dengan kekayaan? Betapa banyak orang yang tahan dengan godaan kemiskinan. Ketika miskin, tahajudnya tidak pernah lewat. Setiap Senin Kamis selalu saum. ke masjid tidak pernah dia terdahului oleh muadzin. Sebelum muadzin tiba dia sudah ada di masjid. Al-Quran itu satu hari minimal satu juz tamat, sehingga 30 hari selalu tamat. Terus begitu berdoanya kepada Allah begitu kencang kuat. Akhlaknya begitu mulia, tawadunya luar biasa. Nah tapi kemudian ketika Allah membukakan pintu rizki kepada dia, lalu datanglah rizki secara melimpah kepada dia, mulailah dia berubah. Mulailah dia terlalaikan dari tahajudnya, dari saum Senin Kamisnya, dari ke masjidnya, dari bacaan Al-Qur'annya, maka kehidupannya pun berubah. Jauhlah dia dari Allah Azza wa Jalla. Lambat laun karena jauhnya dia dari Allah Azza wa Jalla, sementara kekayaannya begitu melimpah ruah, akhirnya dia terpancing untuk bermaksiat dengan kekayaannya. Akhirnya terjerumuslah dia ke dalam kemaksiatan. Ternyata kekayaannya menghancurkan agamanya dan akhiratnya. Dan itu seburuk-buruk nasib buruk bagi manusia, yaitu menghancurkan akhirat karena dunianya. Orang itu sabar dan tabah diuji dengan deraan kemiskinan, tetapi ketika diuji dengan limpahan kekayaan, dia pun terjerumus ke dalam murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Kan banyak yang seperti itu. Dan itu yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata alaikum dunya fa tunafisuha kama kama yunafisun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, demi Allah bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi aku khawatir tubsatu alaikum dunya kama yubsatu ala man kana qablakum, dilimpahkan dunia kepada kalian sebagaimana telah dicurahkannya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia itu sebagaimana dulu mereka pun berlomba-lomba, fatahlikuna kama yahlikun, lalu kalian pun binasa sebagaimana dahulu mereka pun binasa. Jadi yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah kekayaan dan bukan kemiskinan. Nah, kalau kita khawatir termasuk orang seperti itu, diberi kekayaan lalu kita lalai, maka lebih baik kita tidak kaya. Lebih baik umpah kita sederhana tapi cukup, tapi tetap dekat dengan Allah Azza wa Jalla, daripada kita berlimpah kekayaan tapi jauh kehidupannya dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, kekayaan memang memungkinkan bagi kita untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berwakaf, untuk membantu dakwah dan seterusnya. Akan tetapi tidak semua orang yang diberi kekayaan seperti itu. Setelah kekayaan diberikan, dia ya keluar infak, ya keluar zakat, ya keluar umpamanya bantuan. Tapi dibanding ya prosentase kekayaannya itu tidak sebanding. Belum tentu ada 1% dari kekayaan yang dikeluarkannya. Padahal nikmat yang Allah berikan jauh melimpah, umpamanya miliaran uangnya, tapi yang dikeluarkan cuma puluhan juta rupiah. Kalau miliaran mestinya ratusan juta atau miliaran juga, gitu kan? Oleh karena itulah, maka ini pun termasuk yang mumsik. Mumsik itu menahan harta yang sebenarnya bisa dia keluarkan, tapi dia tahan, tidak dia keluarkan. Dan itu terkena dengan doa malaikat. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun hari yang di hari itu matahari masih terbit, illa yanzilu fihi malakan, kecuali turun di hari itu dua malaikat. Satu malaikat berdoa, Allahumma ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Yang kedua berdoa, Allahumma ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kebangkrutan atau kerugian kepada orang yang mumsik pada hari ini. Mumsik itu punya sisa harta yang bisa dia keluarkan, tapi dia tahan. Itu yang disebut dengan mumsik, tidak dia keluarkan. Banyak orang yang seperti itu. Atau mengeluarkan, tapi dengan kadar yang jauh di bawah yang semestinya. Nah, kebanyakan seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka kalau kita khawatir dengan kekayaan, kita khawatir terjerumus ke dalam murka dan azab Allah Azza wa Jalla, maka lebih baik kita hidup sederhana dengan dekat tetap kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bila kita yakin, seyakin-yakinnya dengan kekayaan kita tidak tergoda, dengan kekayaan kita bisa tetap dekat dengan Allah, malah lebih dekat, lebih produktif, lebih bisa menyumbang untuk pesantren, untuk madrasah, untuk masjid, untuk dakwah, untuk orang-orang yang tulabul ilmi yang tidak memiliki kemampuan untuk membiayai ikhtiar mencari ilmunya, dia biayai terus, maka ya itu bagus. Silakan, lebih baik kaya tapi bermanfaat bagi orang daripada miskin tetapi banyak berkeluh kesah dengan kemiskinannya. Jadi seperti itu Pak Abu Mizan, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Umar. Iya, Ummu siapa tadi, enggak nyebut nama ya? Iya. Ummu Fulanah yang tadi bertanya, semoga Allah melimpahkan kesabaran, ketabahan dan dihapus seluruh dosa, dilimpahkan pahala kesabaran yang melimpah tanpa batas oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau bertanya, beliau sudah ditinggal oleh suaminya, ya. Nah, dan beliau sangat mencintai suaminya tersebut. Apakah nanti bisa bertemu kembali dengan suaminya di akhirat kalau Ummu ini tidak menikah lagi? Dan apakah doanya akan sampai enggak kepada suaminya? Iya. Ummu Fulanah yang bertanya tadi, barakallahu fik, semoga Allah menyabarkan, menegarkan, mengistiqamahkan. Pertama, bahwa seorang istri tetap akan bertemu dengan suaminya di akhirat bila kedua-duanya ahli surga, kedua-duanya akan tetap menjadi suami istri sampai di akhiratnya, sampai di surganya, selama si istri itu tidak menikah lagi sepeninggal suaminya. Adapun kalau dia menikah lagi dengan suami yang juga soleh lalu meninggal, maka si istri akan menjadi istri bagi suami terakhirnya di dunia. Oleh karena itulah, maka ketika Abu Darda berwasiat kepada istrinya Ummu Darda, kalau aku meninggal, kamu menikahlah dengan si fulan. Apa kata Ummu Darda? Tidak, karena aku akan ingin tetap menjadi istrimu sampai di akhirat nanti, sampai di surga Allah nanti, tetap menjadi suami istri. Jadi suami istri di dunia, kalau dua-duanya ke surga akan tetap menjadi suami istri sampai di surga, kecuali kalau si istri menikah lagi dengan suami kedua, dan suami kedua orang soleh yang juga ke surga, maka istri itu akan bersama dengan suami keduanya di surga nanti. Itu yang pertama. Kedua, ya, jangankan doa istri kepada suami, doa orang lain bagi orang yang sudah meninggal, ia akan sampai. Dan disinilah salah satu di antara apa yang dijelaskan secara tersirat oleh Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah para sahabat, yaitu orang tabi'in, berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, dan ampuni juga dosa-dosa orang-orang yang lebih dahulu daripada kami, yang sudah meninggal. Dicantumkannya doa ini dalam Al-Quran menunjukkan, doa orang yang masih hidup bagi orang yang sudah meninggal, ya tentu saja bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, untuk apa ada sholat jenazah? Apa isi sholat jenazah? Doa kepada yang mati. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afi, wa'afu'anhu, wa'akrim nuzulahu, wa'asyumadkholahu, wa'aksilhu bilma'i, wa'thalji, wa'albarad. Allahumma naqihi minal khataya kama naqqa tsaubul abyadu minad danas. Itu semua doa orang yang hidup bagi orang yang mati. Kalau itu tidak ada manfaatnya, kalau itu tidak ada faidah bagi orang yang mati, ngapain Allah mensyariatkan seperti itu? Oleh karena itu, doa orang yang hidup bagi orang yang mati, walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan, ya bermanfaat dan sampai. Yang dimaksud sampai adalah isi doa orang yang hidup bila dikabulkan, ya ada manfaatnya bagi orang yang meninggal. Adapun pahala doa orang yang berdoa, itu tidak akan bisa sampai kepada orang yang sudah mati. Pahala dari doa, pahala dari ibadah enggak bisa sampai kepada orang yang sudah mati, walaupun itu dihadiahkan. Tapi isi doa yang ditujukan bagi keuntungan orang yang mati bila dikabulkan, ya itu akan bermanfaat bagi orang yang mati. Terlebih seorang istri doanya kepada suami, baik dua-duanya masih hidup atau salah satunya sudah meninggal, insya Allah bila dikabulkan akan ada manfaatnya bagi orang yang sudah meninggal tersebut. Begitu ya, itu yang kedua. Ketiga, pertanyaan tadi juga, apakah sakit kepala, pusing juga menghapus dosa? Iya. Jadi jangankan sakit kepala, hatta syaukah yasyukuha, kata Nabi Sosam, sampai ada duri yang menggores kulitnya, itu pun menggugurkan dosa. Jadi tidak ada satupun penderitaan, sakit, sedih, lelah, resah, gelisah yang menimpa seorang muslim kecuali itu akan menggugurkan dosa-dosa orang muslim tersebut, sampai sekalipun ada duri yang menggores kulitnya, itu pun akan menggugurkan dosanya. Terlebih sakit kepala adalah sebuah penderitaan, dan setiap penderitaan itu menggugurkan dosa dan menambah pahala. Tanpa harus taubat dari dosa tersebut, itu akan gugur dengan sakit kepala yang dialaminya. Begitu Ummu Fulanah, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Umar. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Bapak Kusnadi di mana tadi? Bapak Kusnadi di Pulau Gadung, barakallahu fik. Semoga Allah menganugerahkan apapun yang Bapak inginkan berupa kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla dunia akhirat Pak Kusnadi ya. Pak Kusnadi bilang bahwa beliau itu selalu minta kepada Allah untuk hidup sederhana ya. Kemudian beliau tidak menginginkan dunia, tidak menginginkan kekayaan. Yang beliau inginkan hanyalah ilmu. Kesederhanaan dalam harta dunia tapi kaya dengan ilmu. Apakah dibolehkan yang seperti itu? Taib, Pak Kusnadi, barakallahu fik. Kalau dengan hidup sederhana seperti yang Bapak minta, Bapak bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak bermaksiat dengan kesederhanaannya, dan bisa intensif beribadah taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, dan tetap memiliki semangat yang tinggi untuk mencari ilmu, baik datang ke majlis-majlis pengajian, walaupun umpamanya dengan naik sepeda atau sepeda motor yang tua, atau dengan naik angkot kehujanan, pakai payung dan seterusnya, tetap semangat mencari ilmunya tinggi, tidak terhalang dengan kesederhanaannya, maka ya itu bagus. Daripada minta kekayaan setelah diberikan lalu dia banyak bermaksiat dengan kekayaannya dan lalai dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya itu bagus. Tapi kalau umpamanya Pak Kusnadi memiliki kualitas iman yang sangat bagus, walaupun kekayaan berlimpah, beliau tetap akan mencari ilmu, mendekat kepada Allah, kekayaannya akan dimanfaatkan untuk dakwah, untuk bangun masjid, untuk membiayai orang-orang yang tidak punya dana untuk mencari ilmu syar'i, dibantu semua, ya itu juga bagus, baik. Walhasil mana yang terbaik bagi kita, itulah yang diminta. Kalau yang terbaik bagi kita adalah kesederhanaan tapi tetap dekat dengan Allah, mintalah hal tersebut. Tapi yang terbaik bagi kita adalah kekayaan melimpah dan kita bisa berbuat banyak dengan kekayaan tersebut, gitu ya, dengan tetap tidak bermaksiat dengan kekayaannya dan tetap menjaga kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya itu pun bagus juga ya. Yang tidak boleh adalah kesederhanaan kita membuat kita mengeluh, kesederhanaan kita menghalangi kita dari thalabul ilmu, kesederhanaan kita menghalangi kita dari berbuat baik padahal kita mampu melakukannya, itu yang jangan. Tapi yang Pak Kusnadi bilang tadi, dengan sederhana tetap dekat dengan Allah dan tetap semangat mencari ilmu, ya itu baik. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan anugerah dunia akhirat kepada Pak Kusnadi dan mengistiqomahkan Pak Kusnadi dan juga para pendengar Radio Rojas kita semua di atas al-haq, al-islam dan as-sunnah. Taib, Akhi Umar, di sini sebentar lagi maghrib, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari-hari yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.